Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawa'idil Arba', empat kaidah pokok di dalam Islam, yang mana tujuan kita mempelajari kaidah-kaidah ini agar kita mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Sebab tidak cukup hanya mengetahui tauhid tanpa mengetahui lawannya. Berapa banyak manusia yang tahu tauhid tetapi karena tidak tahu apa itu syirik, terjatuh dia ke dalam kesyirikan. Maka kita mempelajari itu supaya bisa mengetahui apa itu kesyirikan dan menghindarkan diri kita daripada terjatuh ke dalamnya. Barakallahu fikum. Kemarin kita sudah mengambil doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau tuangkan di dalam mukaddimahnya. Beliau sampaikan doa beliau kepada para murid-muridnya, yaitu as'alullahal azima rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabbnya arsy yang mulia, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia mencintai kalian di dunia dan di akhirat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, dia akan senantiasa menjaga hamba tersebut daripada terjatuh ke dalam penyimpangan dan juga kemaksiatan. Ini doa Syekh yang luar biasa kepada muridnya, mendoakan murid-muridnya agar senantiasa dalam ucapannya, dalam perbuatannya mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan arahkan dia, Allah akan ingatkan dia ketika lalai, Allah akan sadarkan dia ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi berapa banyak kalau memang Allah tidak mencintai suatu kaum, dia biarkan terlupa, terus terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan di antara bukti cintanya Allah kepada seorang hamba adalah saat hamba itu terjatuh ke dalam kemaksiatan, segera diingatkan. Sehingga hamba itu sadar, astagfirullah, kenapa saya berbuat demikian? Ini hukumnya haram, ini bentuk kemaksiatan. Cepat diingatkan oleh Allah. Maka barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan mengingatkan kita setiap kita lalai daripada ketaatan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian doa beliau yang selanjutnya adalah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kalian dimanapun kalian berada. Dalam umurmu Allah berkahi, selalu digunakan untuk ketaatan. Dalam ilmumu selalu engkau amalkan. Dalam keturunanmu selalu engkau bimbing, ajarkan mereka permasalahan agama, permasalahan tauhid, permasalahan bagaimana beribadah kepada seorang hamba. Ini doa Syekh kepada para muridnya agar mereka senantiasa diberkahi dimanapun mereka berada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberkahi seorang hamba, maka dimanapun hamba itu berada selalu membawa kebaikan. Pindah ke tempat, ya, pindah tempat ke sana, pindah tempat ke sini, selalu kebaikan yang beliau bawa. Tidak pernah menimbulkan fitnah di kalangan umat. Barakallahu fikum. Justru membawa kedamaian, membawa ketentraman, menasihati sesama, mengingatkan sesama, mengasihi sesama. Ya. Barakallahu fikum. Itu berkat keberkahan yang Allah berikan pada hamba tersebut. Maka ini doa Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian semua wahai muridku orang-orang yang diberkahi. Dimanapun kau berada selalu menyampaikan kebenaran, selalu membawa kebaikan, dan menjauhkan diri daripada fitnah di kalangan umat. Tetapi sebaliknya, ketika keberkahan itu hilang dari seorang hamba, dimanapun mereka berada selalu membuat rusuh, selalu membuat fitnah, selalu membuat gaduh. Naam. Nas'alullah as-salama wal'afiyah. Qul aina ma kunta tusahibuka barakah. Dimanapun engkau berada selalu diiringi dengan keberkahan. Naam. Kalau keberkahan sudah ada pada seorang hamba, hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang dan senantiasa diliputi dengan kedamaian. Kemudian beliau melanjutkan dalam doanya, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila dia diberi selalu bersyukur. Diberi seberapapun jumlahnya, seberapapun banyaknya, dia selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Dikasih sedikit, alhamdulillah, masih banyak orang yang enggak dapat. Dikasih banyak, alhamdulillah, lebih bersyukur lagi. Dan ini sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat kepada hamba tersebut. Apa kata Allah? Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian bersyukur, dia akan menambah nikmat untuk kalian. Punya sepeda, syukuri. Mudah-mudahan dengan disyukuri nanti dikasih motor. Iya. Ada motor, syukuri, dirawat, dijaga. Mudah-mudahan dengan syukur kita atas nikmat tersebut, ditambah rezekinya bisa beli yang lain. Disyukuri. Ada istri satu, disyukuri, dijaga, diajari agamanya. Mudah-mudahan dengan kita menjaga dia, Allah tambah istri yang lain. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya istri satu saja sudah berantakan, ya, tidak disyukuri, tidak dibimbing, tidak dijaga, bagaimana akan mendatangkan kebaikan kalau misalnya mendatangkan yang kedua? Maka yang satu ini, ya, yang ada pada kita sekarang dari harta, anak, istri, syukuri dengan baik. Mudah-mudahan dengan demikian sebab ditambahkannya rezeki untuk kita. Wala in kafartum, sebaliknya kalau Anda kufur, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, mengeluh, ya. Saya hanya begini, yang lain begitu, ya. Saya baru punya ini, yang lain sudah punya itu, maka hidup akan menjadi sempit. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras. Dengan dia kufur nikmat terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara sempitnya, sebab sempitnya hati seseorang itu karena panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan, terlalu banyak dia ingin memiliki dalam keadaan yang dia tidak mampu. Akhirnya hatinya menjadi sempit. Oleh karena itu janganlah kita terlalu panjang angan-angan, pingin ini, pingin itu, padahal dia tidak mampu. Maka barakallahu fikum, cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, karena itu semualah yang akan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Banyak manusia galau gara-gara memikirkan angan-angannya yang terlalu panjang. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia dan kebaikannya kepada orang-orang yang bersyukur. Yakin, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita sekarang, Allah akan pasti tambahkan nikmat itu. Yakin. Naam, cepat atau lambat pasti Allah akan tambahkan. Walaupun tidak ditambah secara zahir, tetapi ditambah ketenangannya, ditambah qanaahnya, dan itu yang kita harapkan. Qanaah yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Karena orang yang banyak memiliki sesuatu, kalau tidak qanaah, dia masih pingin yang lain, masih pingin yang lain, bahkan ingin yang dimiliki oleh saudaranya. Tetapi kalau qanaah, sedikit yang dia miliki, dia terima apa adanya. Dia syukuri. Karena itu semua adalah ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta al-mazid, kalau engkau menginginkan tambahan nikmat dari Allah, fasykurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini kuncinya. Kalau kita ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, syukuri. Syukuri nikmat yang ada pada kita sekarang. Ini kunci, pegang. Siapa yang ingin ditambah nikmatnya, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada kita, ya, yang kita miliki sekarang. Wa idza aradta zawalan ni'am fakfurha. Sebaliknya, kalau Anda ingin dihilangkan nikmat itu darimu, tidak perlu bersyukur. Terus mengeluh akan hilang nikmat itu daripada dirimu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Entah hilang zatnya atau hilang rasa syukur kita dan qanaah kita, sehingga hati tidak tenang dengan nikmat Allah yang kita miliki sekarang. Ola doa syekh yang berikutnya, wa idza betulia sabar. Kalau diuji dengan suatu musibah, dia bersabar. Yabtaliyal ibad. Allah Jalla wa'ala yabtaliyal ibad, menguji seorang hamba. Yabtalihim bil masoib, menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makarih, menguji mereka dengan perkara-perkara yang mereka tidak cintai, yang mereka tidak sukai. Dengan sakit, ya, dengan hilangnya anak, dengan hilangnya nikmat, itu semua ujian. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, itu artinya Allah sayang dan cinta pada hamba tersebut. Innallaha idza ahabba qauman, kata Rasulullah, ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, suatu hamba, seorang hamba, Allah akan uji mereka. Kenapa? Ya, karena dengan ujian tersebut Allah akan berikan pahala. Kepada siapa? Kepada yang ridho dengan musibah dan ujian tersebut. Faman radhiya, kata Rasulullah, falahu ridho. Siapa yang ridho dengan musibah itu, Allah akan ridhoi dia. Faman sakhito, tetapi kalau dia sakhito, tasakhoto, yakni mengeluh, kemudian mencela, tidak terima dengan ujian, maka baginya kemurkaan Allah. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah menguji seorang hamba tak lain agar diketahui apakah dia benar tetap istiqomah di atas agama Allah, atau justru ketika diuji dia mengeluh, dia membenci Allah, dia tidak terima takdir, dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti akan mendapatkan ujian, karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan, ahasibannas ayutraqu ayyaqul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup hanya berkata aku beriman kepada Allah kemudian enggak diuji lagi? Pasti akan diuji, cepat atau lambat pasti diuji. Sehingga dengan ujian tadi ketahuan, oh ini memang hamba ini jujur, imannya jujur. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sabar ketika diuji, dia akan berpaling daripada agama Allah. Dia akan lupa dengan Allah. Dia akan mencela Allah dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dan yang perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Pegang. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Sebesar apapun ujian yang menimpa seseorang, Allah tahu dia itu mampu. Hamba itu mampu untuk mengemban ujian tersebut. Sebesar apapun ujiannya. Ada yang anaknya diwafatkan. Ada yang hartanya dihilangkan. Ada yang pada jasadnya diberikan sakit. Allah pasti tahu. Allah tahu hamba itu mampu untuk mengembannya. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau ada seorang hamba yang ketika diuji dia tidak sabar? Yang salah bukan Allah, tetapi hamba itu sendiri yang tidak mau bersabar dan tidak mau ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa melebihi batas kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir Allah, dia pasti akan lapang hatinya ketika mendapatkan ujian apapun itu. Pasti akan lapang. Allah dengan husnudzonnya tentu ya. Allah uji saya dengan sakit. Allah uji saya dengan kehilangan anak. Allah uji saya dengan saya belum diberikan keturunan. Misal, pasti dia akan husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Dengan tersebut, dengan husnudzonnya, hatinya akan menjadi lapang, ya. Barakallahu fikum. Dan tidak jatuh, ya, futur karena ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, dan ketahui pula ketika seseorang misalnya sudah berdoa, ya Allah saya pengin kaya tapi tidak pernah dikasih kekayaan, ya artinya belum terkabulkan juga, tetap husnudzon. Barangkali jika engkau dikabulkan permohonannya menjadi hamba yang kaya, engkau menjadi sombong. Engkau yang tadinya rajin berdoa, setelah diberikan kekayaan, menjadi lupa. Yang tadinya rajin, taat ibadah, tapi ketika diberikan kelapangan rizki, usahanya di mana-mana, dia lupa sama Allah. Sibuk hari-hari dengan usahanya. Lupa taklim, lupa ibadah, lupa sholat. Ya. Jadi hakikatnya keburukan. Maka kalau misalnya kita belum dikabulkan doanya, bersyukur. Syukuri saja. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan belum dikabulkannya doa, saya terus berdoa. Ya. Barakallahu fikum. Dengan tidak diberikannya kekayaan, saya tetap tawadhu. Karena banyak yang ketika menjadi kaya berubah menjadi sombong. Ketika diberikan kekayaan, dia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman dulu masya Allah rajin sholatnya, ya, 5 waktu di masjid, kemudian selalu mengumandangkan azan, ya, subhanallah, lama kita berpisah, beberapa tahun ke depan dia diberikan usaha yang luar biasa, ya, usahanya di mana-mana. Ketika saya pulang, kemana si Fulan? Wah, si Fulan sibuk, sudah jarang ke masjid, sibuk dengan usahanya. Jadi hakikatnya, itu kebaikan atau keburukan? Orang yang berilmu, orang yang beriman akan tahu, itu keburukan. Meskipun zahirnya dikasih kekayaan, usaha yang di mana-mana, usahanya yang melimpah, rezeki yang melimpah. Tapi orang yang mengetahui, ya, hakikat mana itu ujian, mana itu nikmat, ya akan mengetahui, itu bukan nikmat. Dengan hilangnya rasa yang tadinya dia dekat dengan Allah, tetapi dengan diberikannya kelapangan, usaha, rizki, dan lain sebagainya, menjadi lupa. Ya, sehingga kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sakit, sudah doa, sudah berobat, enggak dikasih sembuh-sembuh. Husnudzon. Ya, dengan kita terus sakit, kita terus berdoa, kita terus berharap. Ya, karena barangkali ketika dikasih kesembuhan, yang tadinya kita rajin doa, ya, rajin ibadah, jadi seperti awam kembali. Ya. Banyak Ketika sakit, masya Allah rajin doanya. Begitu dikasih kesembuhan, sudah lupa dia. Qala yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Shalal Fauzan. Allah menguji mereka dengan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri, sehingga mereka membutuhkan kesabaran. Wa adamul ya'si wa adamul qunut min rahmatillah. Dan mereka membutuhkan kesabaran serta menghilangkan keputusasaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yasbutuna ala dinihim, diuji dengan orang-orang kafir, musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang munafik, mereka tetap kokoh di atas agamanya. Nah, la yatazahzahuna ma'al fitan, tidak goncang dengan adanya fitnah. Fitnah di kalangan umat, ya fitnah di kalangan atau di tengah-tengah keluarganya, dia tetap kokoh di atas agama. Ya, dengan kita menegakkan agama Allah, mencoba menerapkan semaksimal mungkin sunnah Rasulullah, banyak ujian. Ujian dari masyarakat, ujian dari keluarga, ujian dari teman-teman kerja, ya. Barakallahu fikum, isbiru, tetaplah kokoh, bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan hiraukan perasaan kita. Ya, karena tidak akan mungkin seseorang kokoh di atas agama selama yang dipikirkan hanyalah perasaan. Mau pakai cadar, perasaan, khawatir bagaimana nanti anggapan masyarakat. Mau pakai pakaian di atas mata kaki, perasaan bagaimana nanti masyarakat. Mau meninggalkan tradisi-tradisi, bagaimana pandangan masyarakat kepada saya. Tentunya tradisi yang menyelisih syariat, ya. Terus perasaan yang dikedepankan. Kalau selalu perasaan yang dikedepankan, dia tidak akan pernah bisa kokoh di atas agama Allah. Nah, maka surga kita bukan ada pada perasaan. Surga kita bukan karena keriduan mereka para manusia. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada keriduan manusia. Jangan hiraukan perasaan, biarkan. Kita tidak minta makan dari mereka, ngapain mikirin perasaan mereka? Toh agama-agama kita, dalil jelas, dari Quran, dari sunnah jelas. Maka ngapain memikirkan perasaan orang lain kalau misalnya kita mau mengamalkan sunnah? Biarkan, ya. Nafsa-nafsi masing-masing. Ya, yang penting selama yang kita kerjakan itu di atas dalil, ya. Barakallahu fikum, sudah kokoh. Jangan hiraukan apa yang mereka ucapkan. Kemudian beliau melanjutkan, yasbirun ala ma yuqasuna mil at'abi fi sabiliha. Mereka yang diuji dengan musuh-musuh dari orang-orang kafir, ya, tetap bersabar daripada kelelahan-kelelahan yang menimpa mereka di atas jalan Allah. Bi khilafil ladzi idza betulia jazaa wa tasakhot wa qanita min rahmatillah fa hadza yuzadu ibtilaan ila ibtila wa masaa'iba ila masaa'ib. Berbeda dengan orang yang ketika diuji dia marah, dia murka, dia tidak sabar daripada rahmat Allah, putus dari rahmat Allah, maka musibah yang menimpa akan bertambah. Musibah di atas musibah, ujian di atas ujian. Ya, sudah mendapatkan ujian, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat murka dari Allah. Nauzubillah. Nah, karena ketika seseorang bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapat keringanan daripada ujian. Sebaliknya, ketika dia tidak sabar dengan suatu ujian, maka musibah yang dia rasakan tadi akan semakin berat, akan semakin berat. Meskipun ujiannya sama seukuran yang pertama kali dia terkena musibah, tapi karena tidak adanya kesabaran, maka musibah itu akan terasa sangat besar di sisinya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan membacakan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya, siapa yang ridho dengan ujian itu, falahu ridho, maka baginya keriduan Allah. Waman sakhit, tetapi siapa yang murka, marah, fa'alaihi sukhat, maka baginya kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Diuji, sudah hilang nikmat dari dia, tidak dapat pahala, dapat dosa. Sebaliknya orang yang sabar dengan ujian, dengan musibah, ya, ujian akan terasa ringan dan dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa a'zamun nasi bala'an al-anbiya. Ya, al-anbiya utsumal amsal fal amsal. Dan manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Kenapa para nabi? Ya, karena nabi mereka mengemban dan membawa dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang amsal fal amsal yang semisalnya adalah termasuk kita. Orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha menyelisihi orang-orang yang menyelisihi agama Allah. Tentu ini berat ketika kita orang yang sedikit menyelisihi orang yang sangat banyak. Nah, tetapi barakallahu fikum, orang yang memikirkan Allah, yang memilih Allah dan Rasulnya, dia tidak akan menghiraukan, ya, dia tidak akan menghiraukan gangguan, celaan, tekanan dari manusia. Nah, qala ubtiliyar rusul wa ubtiliyas siddiqun, para rasul telah diuji. Wa ubtiliyas siddiqun, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang-orang berilmu telah diuji. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara, ya, beliau dicambuk, beliau diseret, ya, demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, beliau tetap kokoh tidak mau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk, sehingga beliau dipenjara, dicambuk, ya, disiksa sampai tulang rusuknya bergeser atau tulang bagian tulangnya bergeser. Nah, beliau tetap sabar mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan pengakuan algojonya, dia katakan, aku mencambuk Ahmad, ya, maksudnya dimaksud Imam Ahmad, lebih dari 100 cambukan. Yang kalau cambukan ini dicambukan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan teriak. Tapi ini manusia yang jauh kekuatannya dibandingkan gajah, ya, dia bersabar dan dia mampu menjalani hukuman tersebut. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah merahmati al-Imam Ahmad. Maka beliau disebut imamnya Ahlussunnah. Imamnya Ahlussunnah. Wa butuliya syuhada, telah diuji para syuhada. Wa butuliya ibadullah al-mu'minun, telah diuji ibadullah, hamba-hamba Allah yang beriman. Lakinnahum sabaru, mereka tetap sabar. Wa ammal munafiq faqad qala Allahu fihi. Adapun orang-orang munafik, mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Wa minan nas, dan di antara manusia, ya, mereka orang-orang munafik. Mayya'budullaha ala harf, yang ibadah kepada Allah hanya di ujungnya saja. Naam, hanya sedikit saja mereka beriman dengan agama Allah. Fa'in asobahu khairun itma'anna bihi, kalau dikasih kebaikan dia tenang, dia bahagia. Wa'in asobatu fitnah, tetapi kalau tertimpa fitnah, tertimpa ujian, inqalaba ala wajih, dia berpaling. Khasirat dunia wal akhirah, rugilah dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang besar. Nah, maka kalau selama ini kita masih istiqomah karena terus masih dikasih nikmat, akan ketahuan saat ujian itu datang, ya, ketika dikasih rezeki yang lapang dia rajin kajian, tapi ketika rezekinya berkurang, bahkan kesusahan hidupnya, kita lihat apakah dia masih hadir kajian, tetap kokoh menjalankan sunnah atau menjadi awam, terserah mau usaha apa saja, yang penting dapat uang. Nah, akan ketahuan ketika nanti dia diuji dengan kesusahan. Nah, qala, lanjutan doa beliau, wa idza aznaba istaghfar, apabila hamba berbuat dosa dia beristighfar, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seorang hamba yang apabila berbuat dosa segera beristighfar. Nah, setiap manusia khata, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, ya. Tetapi sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat. Semua pasti punya kesalahan di masa lalu, pernah punya dosa. Tetapi hamba yang beriman, hamba yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dia akan memohon ampunannya. Dia tidak akan putus dari rahmat Allah. Terjatuh, istighfar lagi. Terjatuh, istighfar lagi. Amalladzi idza aznaba la yastaghfir wa yastazid minadz dzunub fa hadza syaqi. Adapun orang yang ketika terjatuh dalam suatu dosa kemudian dia tidak memohon ampun bahkan bertambah melakukan dosa, dia adalah orang yang syaqi, yakni orang yang sengsara, wal iyadu billah. Lakinnal 'abdal mu'min, tetapi seorang hamba yang mukmin, kulama sadara minhu dzanbun badara bit taubah. Ketika melakukan suatu dosa, dia cepat beristighfar, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, menceritakan keadaan orang-orang yang beriman dalam surat Ali Imran ayat 135, waladzina idza fa'alu fahisatan, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka dengan maksiat, zakarullah, cepat ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, cepat mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika kita berbuat dosa, cepat istighfar, cepat mohon ampun. Dan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan jeda kepada hamba, ya, tunggu sampai besok pagi. Ketika hamba itu berbuat dosa di malam hari, ditunggu sampai esok harinya. Kalau ya ditunggu dalam artian mudah-mudahan di pagi hari hamba itu mau bertaubat. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 17, innamat taubah, sesungguhnya taubat Allah di sisi Allah, lilladzina ya'maluna su', bagi yang mengerjakan dosa bijahalah karena ketidaktahuan. Sumayatubuna min qorib, kemudian mereka bertaubat ya dengan segera. Maksud ketidaktahuan di sini, karena ada yang mengatakan bahwa taubat itu bagi orang yang tidak tahu. Masa iya ketika seseorang berzina, seorang mukmin berzina, seorang mukmin minum khamar, dia enggak tahu hukum khamar, dia tidak tahu hukum zina? Bukan yang dimaksud itu tidak tahunya. Tetapi kita baca penjelasan Syekh. Wal jahalah laisa ma'naha adamul ilmi. Bodoh di sini bukan berarti dia tidak tahu ilmu. Dia tahu, pasti tahu ilmunya. Apa hukumnya khamar? Haram. Apa hukum berzina? Haram. Apa hukum memukul? Haram. Apa hukum membunuh? Haram. Tahu ilmunya, tapi dia terjatuh. Suatu saat dia minum khamar, suatu saat dia berzina, suatu saat dia berbuat dosa, da'udzubillah. Nah, tetapi maknanya adalah bukan masalah dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu ini kenapa minum khamar, enggak tahu hukumnya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Li'anna jahil la yu'akhud. Karena kalau orang bodoh tidak diambil, tidak dihukum. Nah, berarti tidak ada taubat dong. Karena saya tahu hukumnya khamar, tapi saya tetap minum khamar. Bukan itu maksudnya. Lakinna jahala tahuna, tetapi yang dimaksud bodoh di sini adalah diddul hilmi. Ya. Barakallahu fikum. lawan daripada kelurusan. Ya, fakullu man asallaha fahuwa jahil. Semua yang memaksiat, ya, bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang jahil saat itu. Ya, saat itu. Ketika orang bermaksiat kepada Allah, meskipun dia tahu hukumnya itu apa, khamr, ya. Apa hukumnya berzina, apa hukumnya membunuh, apa hukumnya makan riba, ya. Dia pasti tahu hukumnya. Tetapi ketika dia terjatuh, saat itu dia dalam keadaan jahil. Ya, naqisul ilmi, berkurang hilmnya, keimanannya. Naqisul aqliyah, berkurang akalnya. Lebih condong mengikuti hawa nafsunya. Wa qad yakunu aliman, dan terkadang itu seorang alim. Ya, seorang alim pasti tahu hukumnya. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Tetapi dia jahil dari sisi yang lain. Yakni apa? Kalah dengan hawa nafsunya. Nah, min nahiyatin annahu laisa indahu hilmin wala sabat fil umur. Ya, dari sisi dia tidak mempunyai kekokohan dalam menjaga keimanannya. Tetapi tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dengan segera. Nah, ini bisa dikatakan khilaf. Ya, ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa, dia terjatuh ke dalam khilaf. Meskipun dia seorang yang berilmu, seorang yang alim, khilaf saat itu. Tetapi Allah akan terima taubatnya kalau dia bertaubat dengan segera. Nah, oleh karena itu, meskipun kita terkadang berbuat dosa, cepat beristighfar. Nah, cepat beristighfar. Adapun yang akan diambil dan dihukum adalah yang mereka yang terus-menerus berbuat dosa dan terus dalam maksiatnya. Nah, barakallahu fikum. Karena semua manusia tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum, terjatuh ke dalam dosa. Bahkan di antara para nabi ada yang terjatuh ke dalam dosa. Tetapi apa? Mereka cepat beristighfar, cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maknanya mereka tidak tahu itu dosa? Tidak tahu apa hukumnya? Mereka pasti tahu hukumnya. Tetapi saat itu ketika dia terjatuh dalam, saat itu dia sedang dalam keadaan bodoh, sedang kehilangan apa? Manusia saat itu yang berbuat dosa sedang kehilangan apa? Akalnya, terjatuh dia. Tetapi ketika dia sadar, saya berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di akhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa fa inna hadhihi salas, tiga perkara di atas, hiya unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, apabila dia diberi bersyukur. Ya. Dia ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Wa idza betulia sabar, ketika diuji dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, ketika berbuat dosa cepat beristighfar. Pegang tiga perkara ini. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bahagia, pegang tiga perkara ini. Dia bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat musibah, dan cepat beristighfar, ya, ketika berbuat dosa. Oleh karena itu, di akhir tahiyat kita berdoa, Allahumma a'udzubika min azabi jahannam. Pasti antum tahu maknanya. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah atau ujian kehidupan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimaksud ujian kehidupan itu adalah dia senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat dan senantiasa bersabar ketika mendapat musibah. Karena di dalam dunia ini tidak, di dalam kehidupan tidak ada kecuali dua, nikmat dan musibah. Maka dengan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, maksudnya agar jangan dijadikan hamba yang kufur dengan nikmat dan jangan dijadikan hamba yang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu maksud daripada doa yang senantiasa selama ini kita panjatkan. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah kehidupan. Maksudnya, ya Allah, jangan jadikan aku hamba yang kufur dengan nikmat dan jangan jadikan hamba orang yang tidak bersabar, ya, ketika mendapatkan musibah. Nah, Barakallahu fikum. Maka siapa yang ingin mendapat kebahagiaan, pegang tiga perkara ini. Bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat musibah, dan cepat beristighfar ketika berbuat dosa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan daripada Muqaddimah Al-Qawaid Al-Arba. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang asma wa sifat.